Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام رحمني ورحمكم الله نستمر kita teruskan kembali pembahasan kita al-mulakhas fikhi ringkasan-ringkasan fikhi li Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Dan telah disebutkan sebagian dari hikmah disyariatkannya berpuasa sebagaimana dikatakan oleh hafizahullah taala, itu bisa tazkiyatan lin nafs, mensucikan jiwa, membersihkan dan mencucinya juga dari sifat-sifat yang tercela dan juga dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang rendahan, dan juga mempersempit langkah syaitan fi badanil insan, di tubuh manusia. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Li'anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam." Ini hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa syaitan yajri, itu mengalir dari tubuh Bani Adam seperti mengikuti aliran darah. Fa'inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Fa'idha akala aw syariba in basatat nafsuhu lisyahwat. Dikatakan oleh Allah taala, apabila dia makan atau minum, in basatat nafsuhu lisyahwat, maka jalan syahwat akan melebar. Wa dha'ufat iradatuha, dan keinginan, wa dha'ufat dan lemah keinginannya. Wa qallat raghbatuha fil ibadah. Wa qallat, dan juga keinginannya kepada ibadah akan lemah, wasom alal aqs min dhalik, dan berpuasa alal aqs kebalikannya, yakni dengan berpuasa bisa menjadikan seseorang ibadahnya lebih semangat, mempersempit jalan syaitan. Wa fi shaum tajhidun fid dunya wa syahwatiha. Dikatakan oleh Hafizahullah taala dalam berpuasa, tajhidun fid dunya wa syahwatiha, dalam merupakan sifat zuhud terhadap dunia dan juga syahwat-syahwatnya dunia. Wa targhibun fil akhirah, dan juga berharap kepada akhirat. Wa fihi ba'ithun 'ala al-'athf 'ala al-masakin wa ihsasun bi alamihim. Fihi ba'ithun, yaitu mendorong untuk mengasihi kepada orang-orang miskin. Wa ihsasun bi alamihim, dan ikut merasakan penderitaan mereka. Ini semuanya hikmah dari berpuasa, yaitu diantaranya sifat zuhud di dunia dan juga berharap fil akhirah, dan juga mengasihi kepada orang-orang fakir miskin, dan juga ikut merasakan penderitaan mereka ketika seseorang menahan makan dan minumnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ikut merasakan orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin, dan orang-orang yang fakir itu dikatakan oleh para ulama mereka lebih menderita daripada orang-orang yang miskin. Sebagian mengatakan bahwa al-fuqara wal masakin sama. Sebagian mengatakan bahwa fuqara wal masakin berbeda. Bahwa fuqara asyad, lebih parah. Limada, dikatakan oleh para ulama bahwa orang miskin dia mendapatkan makanan pada hari itu, sedangkan keesokan harinya Allah taala alam dia akan dapat atau tidak. Berbeda dengan fuqara, bahwa fuqara dikatakan bahwa mereka tidak mendapatkan makan pada waktu itu, lebih-lebih keesokan harinya. Dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal mereka orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, yaitu 8 macam asnaf dalam surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan fuqara, karena mereka lebih membutuhkan. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya sedekah-sedekah lil fuqara wal masakin, sampai akhir dari ayat surat Taubah ada 8 asnaf. Sehingga seseorang yang berpuasa itu ikut merasakan penderitaan mereka, sehingga timbullah dorongan untuk saling mengasihi, biar mereka juga bisa berbuka. Nah, bisa merasakan nikmatnya ketika berbuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lisaim farhatan, orang yang berpuasa dia mendapatkan dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama yaitu kegembiraan di dunia ketika dia berbuka, farhatun inda fitrihi. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Kegembiraan yang kedua adalah dia bertemu dengan Allah subhanahu wa taala di akhirat. Sehingga agar dia itu merasa gembira ketika dia berbuka, maka ada dorongan untuk mengasihi orang-orang miskin dengan memberikan kurma atau makanan-makanan yang dia bisa konsumsi dengan keluarganya untuk bisa berbuka bersama-sama. Qala hafidhahullahu ta'ala, lima yadhuquhu as-sha'im min alamil ju' wal 'atash, yaitu apa-apa yang dirasakan oleh orang yang berpuasa dari pedihnya rasa lapar wal 'atash dan juga haus. Nah, hal ini juga dirasakan oleh orang-orang yang kaya ketika mereka berpuasa pada bulan Ramadan. Li'anna shaum fi syar' huwa al-imsak binniyah ala asya'i makhsusah min aqlin wa syurbin wa jima'in wa ghairi dhalik mimma warada bihi syar'. Li'anna shaum, karena berpuasa, fi syar', fi syar' ini secara istilahan, wal imsak bin niyah, imsak menahan dengan niat. Imsak yaitu menahan, ini puasa secara bahasa. Apa dalilnya bahwa puasa secara bahasa adalah imsak? Surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sawma. Naam, inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernadar kepada Rabbu sawma. Naam, untuk diam, falan ukallima, dan tidak berbicara kepada siapapun pada manusia, sehingga menahan. Wal imsak bin niyah, dengan niat. Tentunya berpuasa itu harus niat. Limadha? Karena puasa adalah merupakan ibadah. Untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, tentunya dengan niat. Dan Nabi SAW mengatakan, innamal amalu bin niyat. Bahkan di dalam hadis yang lain, bahwa Nabi SAW dalam hadis Hafsah, bahwa Nabi SAW mengatakan, man lam yubayyitis siyam qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang malam harinya dia tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Ini dalil bahwa puasa itu harus dengan niat. Dan niat dikatakan oleh para ulama, mahalluha al-qalb, tempatnya dalam hati. Apakah harus dalam setiap malam kita meniatkan atau cukup satu kali selama satu bulan? Dikatakan oleh para ulama, hal ini juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatullahi taala alaih, apabila puasanya tidak terputus, maka cukup satu kali saja niat ketika permulaan pada hari dia berpuasa sampai akhir. Nah, karena puasanya terus menerus, tidak terputus. Berbeda dengan apabila terputus, terputus dengan sakit, misalkan sakit 2 hari, terputus puasanya. Atau dia dalam keadaan safar 3 hari atau 4 hari, terputus puasanya. Ketika terputus, besoknya akan puasa lagi, maka diniatkan lagi pada malam harinya, yujaddid. Diperbaharu lagi niatnya ketika besoknya akan berpuasa kembali karena sudah terputus. Sedangkan apabila tidak terputus, maka cukup satu kali dan tidak perlu dilafadzkan, tidak perlu dilafadzkan dalam semua ibadah, puasa, iktikaf, salat, lain sebagainya, karena niat mahalluha al-qalb, dalam hati. Wa imsaku binniyah an asya'i makhsusah, dari sesuatu yang khusus. Dari sesuatu yang yang khusus, yaitu yang apabila dia melakukannya bisa membatalkan puasanya. Contohnya seperti makan, minum, dan juga jima. Dan ini merupakan ijma para ulama bahwa makan, minum dengan sengaja, dan juga jima ini merupakan pembatal puasa bil ijma. Kita katakan bil ijma karena di sana ada perkara-perkara yang khilaf. An asya'i makhsusah min aklin wa syurbin wa jima'in, dari makan, minum dan juga jima. Wa ghair dzalik mimma warada bihi syara', dan juga yang lainnya yang di sana datang dalil. Wa yatbi'u dzalikal imsak anir rafath wal fusuq, dan imsak di sini meliputi dari menahan dari ucapan-ucapan yang kotor, wal fusuq, dan juga menahan dari berbuat kefasikan. Karena imsak di sini bukan hanya menahan dari makan, minum dan juga jima, tapi menahan dari rafath. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila kalian berpuasa maka fala yarfuth, janganlah dia berbuat berucapan kotor. Karena apabila dia masih mengerjakan perkara-perkara maksiat dan juga ucapan-ucapan yang dusta, maka hal ini bisa mengurangi dari pahala puasanya. Tidak membatalkan puasa, akan tetapi bisa mengurangi dari pahala puasanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'ama wa syarabahu." Bahwa Allah tidak perlu untuk puasanya, yang dia hanya menahan dari makanan dan minumannya saja, tetapi tidak menahan dari ucapan-ucapan yang kotor dan juga kefasikan-kefasikan yang lainnya. Sehingga dalam berpuasa hiasilah dengan akhlak yang mulia. Karena perintah dari puasa adalah min ajli at-taqwa. Qala hafidhahullahu ta'ala, yabtadi'u wujubus shaum yaumi bitulu'i fajr tsani. Dimulainya kewajiban puasa itu ketika terbitnya fajar yang kedua. Kenapa dikatakan fajar yang kedua? Karena fajar ada dua. Yang pertama adalah fajar kidib, yang kedua fajar shadiq. Fajar kidib yaitu bukan fajar yang sesungguhnya, memancar tidak beraturan. Sedangkan fajar shadiq itu merata di ufuk, terlihat cahaya itu merata. Wa huwal bayadu al mu'taridu fil ufuq, wa fajr tsani fajr shadiq, yaitu putih yang memanjang di ufuk timur. Dan bisa diketahui oleh orang-orang yang biasa azan, muadzin. Dengan ini muadzin mempunyai pahala yang banyak karena dia senantiasa melihat waktu-waktu sholat. Ketika akan terbit fajar, dilihat apakah fajar shadiq atau fajar fajar shadiq atau kadzib di ufuk. Kalau merata berarti itu fajar shadiq. Wa yantahi bi ghurubi syams, bahwa puasa berakhir dengan bi ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari. Qala Allah Ta'ala, wa qala Ta'ala, wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytul aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal layl. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala ana bashiruhunna, yani az-zawjat, Wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang campurilah mereka. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah dan minumlah. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan ikutilah apa yang ditetapkan oleh Allah untukmu. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam minal fajar, yaitu fajar. Thumma atimmu siyama ila al-lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Wa ma'na yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr ayyattadih bayadun nahar min sawadil lail. Yakni putih siang hari bisa dibedakan dengan gelapnya malam. Ini membahas tentang permasalahan bahwa dimulai kewajiban puasa itu ketika terbit fajar tsani, yang kedua. Sampai matahari terbenam. Dalam permasalahan ini terdapat masalah yang diantaranya tentang permasalahan imsak. Sering kita mendengar di luar capon-capon orang ketika sebentar lagi akan adzan dengan mengucapkan imsak, imsak. Imsak artinya itu menahan. Apakah boleh ketika itu kita masih makan? Jawabannya jais. Lima ada, karena belum terbit fajar yang kedua. Belum terbit fajar yang kedua. Dan berakhir dengan terbenamnya matahari. Bikhilaf dengan orang-orang Syiah yang mereka berakhirnya puasa mereka dengan terlihat satu bintang di langit. Walaupun satu bintang, maka berakhir puasa mereka. Dan hal ini bahwa saya pernah melihat sendiri ketika di Yaman, ketika sudah terbenam matahari, nah, kita sudah berbuka. Orang Syiah melihat di tengah-tengah, tengah-tengah padang pasir, lihat ke atas. Belum ada bintang, ya dia tidak akan berbuka. Sudah ada bintang satu, baru dia berbuka. Baru dia berbuka puasa. Dan ini adalah menyelisihi syariat. Tidak ada dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahwa dengan terbenamnya matahari maka berbuka seseorang ketika dalam keadaan berpuasa. Dan dalam berbuka berpuasa disyaratkan untuk disegerakan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan la yazalun nas bi khairin ma'ajjalu fitra. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan di dalam berbuka puasa. Sehingga ketika matahari terbenam sudah dikumandangkan adzan, segera untuk berbuka. Jangan diakhirkan. Nantilah 5 menit lagi atau nanti 10 menit lagi. Lah. Berbukalah. Nah, walaupun hanya dengan seteguk air. Walaupun hanya dengan seteguk air, yang jelas membatalkan puasanya karena sudah berakhir dari dalam satu hari ketika terbenamnya matahari. Baik. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini, insyaallah taala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya. نقتفي لهنا سبحانك اللهم بحمدك استغفرك واتوب إليك Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.